Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi wa man tamassaka bi dini lamidin. Para ikhwan akhwat Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dan pendengar, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita semua. Alhamdulillah kembali di malam hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita dalam kajian kitab Al-Fiqhul Muyassar, yaitu ringkasan fikih Islam. Ini adalah bab yang ke-11 dari Kitab Shalah ya. Kitab Shalah ini membahas begitu panjang sekali, mulai dari hal yang berkaitan dengan rukun salat, syarat salat, waktu salat, kemudian hal-hal berkaitan dengan salat-salat wajib ya, kemudian berpindah kepada salat-salat orang-orang yang mau uzur, kemudian salat Jumat, kemudian berpindah kepada salat-salat yang lainnya. Rincian lagi adalah seperti salat khauf, yang ini akan kita bahas pada kesempatan ini. Setelah ini nanti akan dibahas pula, yaitu tentang pembahasan salat al-aidain ya, salat dua hari raya dan seterusnya. Baik, tak lupa pula kita mengucapkan salam salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tegak dan berjalan di atas sunnah beliau, dan kita jadikan orang-orang yang istiqamah dalam jalan sunnah beliau. Karena begitu beratnya tantangan dan rintangan dalam menjelaskan sunnah, mengamalkan sunnah, di mana Rasulullah SAW menegaskan dalam sebuah hadisnya bahwa Islam itu wudi'a ghariban wa sa'udu ghariban. Islam di awalnya menjadi dianggap asing oleh orang-orang musyrikin dan akan menjadi asing juga di akhir zaman ya, tapi keasingannya ada di tengah kaum muslimin. Betapa banyaknya kaum muslimin yang kadang-kadang menganggap asing ajaran sunnah. Maka disinilah keberatan mengamalkan sunnah itu dituduh dengan berbagai tuduhan dan berbagai ocehan dan juga hinaan ya. Dan disitu letaknya keutamaan yang disebutkan dalam Rasulullah SAW dalam hadisnya ya, Tuba lil ghuraba, yaitu Tuba itu adalah satu tempat dalam surga yang mulia yang Allah janjikan bagi orang-orang yang sabar dalam menghadapi tantangan dan rintangan dalam menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Baik, para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjut membahas kita tentang salatul khauf. Ini kembali ya, ketika kita pasal demi pasal, bab demi bab ya, masalah demi masalah yang kita lihat dari pembahasan fikih Islam ini, semakin hari semakin terlihat oleh kita betapa agama kita ini begitu sempurna dan begitu kompleks dalam bahas berbagai permasalahan. Dalam salah satunya ini dalam masalah ibadah, bagaimana pelaksanaan ibadah itu terlaksana dalam segala kondisi ya, susah, senang, sakit ya, ataupun dalam keadaan kondisi mencekam sekalipun ada tuntunan-tuntunan ya, tidak ada air ketika kemudian seseorang berhalangan yang dalam melaksanakan sholat karena kondisi yang dia dalami oleh dia, maka ada solusi-solusi yang diberikan oleh agama yang mulia ini. Nah, ini menunjukkan bahwa agama ini bukanlah karya seseorang yang hasil pemikiran seseorang, tapi adalah merupakan wahyu dari Allah SWT. Karena tidak akan mungkin secerdas bagaimanapun orang dapat merinci ya, menjelaskan secara detail berbagai persoalan-persoalan dalam ibadah ini. Ya, begitu kita lihat sempurnanya agama yang mulia ini, menambah keyakinan kita, menambah kecintaan kita kepada agama yang mulia ini. Baik. Di antaranya adalah bagaimana tuntunan agama Islam melaksanakan ibadah sholat dalam keadaan kondisi al-khawf, yaitu rasa takut yang mencekam sekali ya, ada kondisi saat tidak aman. Di satu sisi ini adalah kesempurnaan Islam sebagaimana kita katakan tadi, di sisi lain adalah menunjukkan betapa agungnya dan pentingnya persoalan sholat dalam kehidupan seorang muslim ya, sehingga telah kita bahas dalam banyak pembahasan, apapun kondisi yang dihadapi, yang dialami oleh seorang muslim, yang sholat tetap tidak bisa ditawar untuk ditinggalkan. Nah, ini suatu hal yang perlu dipahami oleh seorang muslim. Sampai pada detik dia tidak bisa bergerak sekalipun, ya, agama Islam pun tetap memberikan solusi untuk dia beribadah. Jika tidak ada orang yang mampu memberikan menolong dia untuk berwudu, dan dia tidak ada orang yang dekat dengan dia, selama macamnya, dia bisa hanya bertayamum. Kalau tidak mampu menggerakkan, dia bisa hanya sholat dalam kondisi apa yang diadami oleh dia. Bahkan sampai dalam kondisi yang disebutkan oleh ulama, seandainya seorang musuh menawan dia, seandainya musuh menawan seorang muslim kemudian dia diikat di tiang, kemudian dia tidak bisa bergerak, sampailah dia umpamanya buang kotoran dalam keadaan berdiri, dalam keadaan tertahan begitu, bagaimana dia sholat? Dia tetap melaksanakan sholat seberapa mampunya dia dalam kondisi itu. Tuh, demikian. Begitu kelihatan ya sangat besar kedudukan sholat dalam agama Islam ini, sehingga dia tidak dapat ditinggalkan dalam kondisi bagaimanapun, kecuali seorang tadi tidak berakal lagi ya. Bukan berarti Islam memaksa seorang untuk beribadah, tetapi diberikan keringan-keringan, kelonggaran sesuai kemampuan dia dalam kondisi tersebut. Nah ini bab yang ke-11 membahas tentang bagaimana tata pelaksanaan sholat khauf. Ya. Sebenarnya kita sudah membahas ya, sholat-sholat yang punya uzur, ya, yang mana kondisinya berbeda dengan kondisi seorang yang dalam keadaan normal tentunya. Nah, sholat khauf ini adalah merupakan salah satu uzur yang mana tata pelaksanaan sholatnya berbeda dengan sholat biasa. Sangat-sangat berbiasa dan tetap dilaksanakan dalam bentuk berjamaah. Nah, dari salah satu dalil juga ulama yang menyebutkan tentang wajib sholat berjamaah dalam kondisi begini, Islam pun menekankan untuk seorang muslim kekompakan di dalam melihatkan, dalam melaksanakan ibadah ini secara berjamaah. Baik, kita katakan salah satu uzur yang dimana sholat ini berbeda dalam kondisi yang biasa. Di mana boleh berjalan di dalam ayat lain, bukan malah dia sedang berkecamuk itu sholat, pokoknya dari sholat sehabis subuh, pokoknya berkecamuk perang sampai maghrib, tidak ada waktu untuk sholat zuhur, sholat asar, pokoknya ya perang berkecamuk tidak henti-hentinya. Di mana sholat saat itu? Maka disebutkan oleh sematalah bahwa mereka boleh sholat dalam keadaan ya berlari, ya dalam keadaan memegang pedang, dalam keadaan menangkis panah orang atau menyerang segala macam. Tuh, bayangkan. Ya, ini agama yang begitu sangat kompleks, sempurna di dalam segala pendidikannya. Baik. Rasa takut adalah salah satu uzur, ya. Al-uzur salih min al-adhar lati takhtalifu biha salah. Yaitu, ini uzur yang ketiga disebutkan dari antara uzur-uzur yang berbeda praktek sholat di dalamnya. Kehayatiha. Di dalam bentuk pelaksanaan sholatnya sangat berbeda. Au ada dia, ada juga jumlahnya, ya, bilang rakaatnya. Waqad taqaddama al-kalam ala udhurin mar wa safar. Jadi ada tiga uzur, sakit, musafir, dan khauf. Nah, ini yang khauf ini agak berbeda lagi deh, salat musafir dan orang sakit, sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama adalah, apa hukumnya ini? Masalatul ula, masalah yang pertama adalah tentang hukumnya. Ya, dan dalil disyariatkan ini, dan syarat-syaratnya. Pertama hukumnya adalah salatul khauf tushra'u fi kulli qitalin mubah, yaitu ketika dalam berperang yang dibolehkan secara syar'i. Nah, seperti ketika terjadinya pertempuran perang antara kaum muslimin dan orang kafir atau melawan pemberontak kepada penguasa yang resmi. Ya, al-bughah. Al-bughah itu adalah kekuatan memberontak kepada pemerintah yang resmi. Wal muharibina atau orang-orang yang melakukan perperangan kepada kaum muslimin, ya. Nah, atau para perampok jalanan yang memiliki kekuatan besar, jumlah mereka umpamanya. Jadi ada tiga jenis ini, perang dengan orang kafir kah, perang melawan orang-orang memberontak kepada penguasa kah, kemudian juga orang-orang yang melakukan kejahatan secara punya komunitas yang besar, pokoknya butuh untuk dilawan dengan cara senjata mereka ini. Di qawli ta'ala, dasar dari hukum ini adalah in khirtum ayyaktinakumul ladzina kafaru, ya, in khirtum ayyaktinakumul ladzina kafaru, jika kalian takut orang-orang kafir akan menghabisi kalian. Fitnah di sini membunuh, ya. Kata-kata fitnah dalam Al-Quran banyak artinya. Ada berarti ikhtibar, ada artinya maksiat, ada artinya adalah kesyirikan, ada juga artinya adalah pembunuhan. Nah, jika kalian takut dibunuh oleh orang-orang kafir, maka Allah memberikan rukhsah. Sehingga dikiaskan atasnya uzur-uzur yang lainnya dari orang-orang yang boleh untuk diperangi. Tadi siapa kelompok boleh diperangi? Dijelaskan tadi, pertama adalah memang kita sedang berperang dengan orang kafir. Yang kedua, atau melawan kelompok yang melakukan pemberontakan terhadap penguasa yang resmi. Yang ketiga adalah para pelaku penyamun jalanan atau perampok jalanan dan seterusnya. Baik, patut syara'in dal khawfi minal hujum al-adu. Dan disyariatkan ketika ada rasa takut dari penyerangan musuh, ya. Kemudian juga awul harb min aduin in kana al harb mubahan, atau dalam kondisi menyelamatkan diri dari musuh ketika menyelamatkan diri dari musuh itu dalam kondisi yang dibolehkan, ya, tidak dalam artinya dilarang lari dari medan tempur, tetapi salah satu kondisi yang umpamanya boleh lari dari medan tempur itu ada berapa hal yang kecil oleh ulama, di antaranya adalah ketika ingin bergabung dengan kekuatan yang lain dari kaum muslimin, gitu. Nah, itu di antaranya. Kemudian dijelaskan ini, wa yadkhul fil adu kullu adu, ya, masuk dalam kata-kata musuh di sini semua musuh, baik manusia ataupun binatang buas yang ditakuti oleh manusia terhadap dirinya, ya, yang manusia takut menakutkan terhadap dirinya. Kasail ladzi yuridu ahlahu wa malahu, atau seperti perampok yang ingin membunuh keluarganya dan merebut hartanya. Wal gharim dzalim ghairi dzalik, atau takut terhadap orang yang berhutang yang zalim. Ya. Al-gharim zalim ini dijelaskan oleh ulama di antaranya adalah yang memberi piutang yang dia menzalimi, ataukah orang yang memiliki hutang dan dia zalim. Nah, ini banyak penjelasan para ulama di sini, dan terkata kondisi sini di antara yang sempat kita baca itu adalah seseorang yang lalu dibuntuti oleh seorang pemberi piutangnya sehingga dia merasa malu, takut berjumpa karena selalu ditagih. Ini dimasukkan sebagian bab dalam takut oleh ulama. Ya. Baik, dia diancam dibunuh atau dimanakan gitu kan. Ini yang dimaksud di situ. Dalil disyariatkannya salatul khauf ini adalah dalilnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah serta ijma' para ulama. Adapun Al-Qur'an adalah wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sa'idu fal yakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatan ukhra lam yusallu fal yusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Surah Nisa 102, ini dasar pokok cara pelaksanaan salat khauf, ya, salah satu bentuk kefianya. Apabila engkau di tengah-tengah mereka, maka dirikanlah, enggaklah engkau menegakkan salat untuk mereka, wa aqamta salat, ya, engkau menjadi imam salat mereka. Fal takum ta'ifatun minhum ma'aka, ini metodenya adalah disebutkan nanti ada kondisi musuh di hadapan kiblat, di arah kiblat, atau musuh di arah berlawan kiblat. Nah, di sini adalah ketika ini disebutkan oleh Allah SWT, jadi kelompok kaum muslimin dibagi dua, sekelompok salat bersama Rasulullah SAW, ya, dan dia boleh saat salat itu memegang senjatanya. Fal takum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Ya, megang senjata, salat, ambil senjata mereka, terus salat bersama mereka satu kelompok. Fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum. Nah, kalau sudah selesai sujud mereka, nah ini kembali ke belakang, ya. Wal ta'ifatun ukhra. Hendaklah datang kelompok yang lainnya. Nah, ini kondisi ini adalah ketika musuh berada di arah lawan kiblat. Jadi satu kelompok pertama mengarah ke musuh, mengawasi kaum muslimin dari penyerang musuh. Satu kelompok lagi sholat bersama Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah SAW telah sujud, selesai sujud, ya, bangkit berdiri, maka yang sholat rakaat pertama sama Rasulullah SAW berpindah, berjalan untuk mengawal. Bergantian mengawal. Kelompok yang tadi mengawal, dia masuk sholat bersama Rasulullah SAW. Nah, ini kan beda, ya, boleh jalan, boleh gimana, bergantian, bergerak begitu jauh. Nah, itu kondisi, salah satu kondisi sholat khauf ini. Maka datanglah kelompok yang lain sholat bersama Rasulullah SAW untuk rakaat kedua. Ya, wa ta'ti ta'ifatun ukhra. Ah, kalau digantikan. Nah, lam yusallu fa yusallu ma'ak. Ya, kelompok lain yang belum sholat, maka hendaklah sholat bersama engkau. Wal ya'khudhu hidrahum wa sinatahum. Maka boleh mereka hendaklah mereka mengambil kewaspadaan mereka dan juga senjata mereka. Nanti akan kita sebutkan berapa contoh ini, tafsirnya akan disebutkan oleh para ulama, para ahli fikih dalam praktek pelaksanaan sholat ini nanti ada berapa kefiah dalam sholat khauf ini. Ya. Wassalamu Rasulullah SAW wa ajma'as sahabatu ala fi'liha. Dan Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholatul khauf, dan para sahabat pun ijma' dalam melakukan hal itu, karena kan setelah wafatnya Rasulullah SAW sering terjadi pertempuran, perang antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin, ya, ataupun ahli kitab. Maka praktek-praktek ini dilaksanakan oleh para sahabat dalam kehidupan mereka ketika mereka membutuhkan pelaksanaan sholat khauf di dalam kehidupan di dalam kondisi yang mereka hadapi. Baik, syarat yang pertama adalah gimana boleh melaksanakan sholat khauf ini? Syaratnya apa? Ada dua syarat. Yang pertama adalah orang yang boleh untuk diperangi, ya, orang yang boleh untuk diperangi. Baik, seperti berperang dengan orang kafir atau orang-orang yang memberontak tadi, atau al-muharibin, yaitu para penyamun, ya. Sebenarnya yang telah berlalu dijelaskan. Baik. Yang kedua syaratnya adalah ada rasa takut akan ada penyerbuan dari musuh itu terhadap kaum muslimin ketika saat sholat. Ya. Tetapi kalau tidak ditakutkan penyerangan, ya, tidak ditakutkan penyerangan, tidak perlu dilakukan sholat khauf tersebut. Tidak disyaratkan sholat khauf tersebut. Ya. Baik, jadi yang pertama adalah musuh yang dilawan adalah musuh yang boleh diperangi. Ya. Yang kedua adalah syaratnya adalah adanya rasa kekhawatiran musuh akan menyerang saat sedang sholat. Nah, itu syarat yang disebutkan oleh para ulama dalam pelaksanaan sholat khauf ini. Ada pun praktek cara pelaksanaan sholat khauf itu bagaimana? Ya, praktek cara pelaksanaan sholat khauf itu bagaimana? Disebutkan tata cara pelaksanaan khauf dalam berapa sifat dan berapa bentuk prakteknya ada oleh Rasulullah SAW. Di antaranya sifat yang terdapat dari Rasulullah SAW adalah hadis Sahal bin Abi Khaisama, ya. Ya, kalau ini Al-Ansari, Sahal bin Abi Khatama Al-Ansari, yaitu wa ya asbab sifat yang madhkura fil Quran Al-Karim. Satu sifat salat, salatul khauf ini diwakilkan oleh sahabat Sahal ini, mirip dengan sifat sholat disebutkan dalam Quran Al-Karim yang tadi kita bacakan ayat surah An-Nisa tadi. Wa fiha ihtiyatul lis-salah, ya. Wa ihtiyatul lil-harb. Ya, ada kesiapan sholat, ada kesiapan juga untuk berperang. Wa fiha nikayatul bil'ad, dan juga adanya kondisi untuk menyerang musuh, ya. Di mana Rasulullah melakukan hal itu? Sholat ini saat perang Dzatiriqah. Ya, perang Dzatiriqah ini adalah disebutkan kenapa Dzatiriqah adalah ada sedikit sejarahnya di sini, yaitu sahabat ketika berperang itu di musim panas. Kemudian kaki-kaki mereka pecah karena kepanasan menginjak batu yang panas, bahkan kuku-kuku mereka kecabut. Nah, situ ya, karena mereka membungkus kuku kaki mereka dengan kain, ya, untuk menghindari panasnya pasir dan batu, disebutlah Dzatiriqah. Nah, di perang ini terjadi saat khauf ini, jadi saat perang Dzatiriqah, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, ataupun dalam riwayat Sahal bin Abi Al-Khatama Al-Ansari, Al-Khaitama Al-Ansari, Al-Khaitama Al-Khatama. Baik, kemudian, bahwa satu dibagi dua bagian kaum muslimin, satu kelompok shaffat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat berbaris belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan satu kelompok lain adalah menghadap ke musuh. Maka Rasulullah salat dengan kelompok yang telah berbaris sama Rasulullah satu rakaat, kemudian mereka tetap berdiri, ya, kemudian Rasulullah tetap berdiri setelah sujud tadi, berdiri. Wa tamu li anfusihim. Nah, ada kalau di sini sebutkan Rasulullah SAW tetap berdiri setelah rakaat pertama tadi, yang bersabda di belakang salat tadi adalah mereka menyempurnakan salat mereka, ya. Lalu mereka salam, suman sarafu wa safu wa jahal adu. Ya. Wa ta'atamu li anfusihim, kemudian mereka berpindah dan membuat saf untuk arah musuh. Wa ja'at fatatun ukhra. Lalu setelah mereka berpindah ke arah mengawal musuh, datang kelompok mengawal pernah di musuh pertama adalah berpindah kepada salat belakang Rasulullah SAW. Maka Rasulullah salat satu rakaat dengan yang kelompok yang kedua tadi. Kemudian Rasulullah SAW duduk, menunggu, ya, menunggu mereka rakaat kedua yang datang kelompok kedua tadi salat kedua rakaat kedua. Rasulullah menunggu dalam keadaan duduk saja. Kemudian setelah mereka nanti sama-sama duduk, setelah mereka tahiyat, Rasulullah salam, lalu mereka salam. Nah, ini satu riwayat yang disebutkan. Di dalam kitab lain, Fikih Muyassar juga, itu ada berapa surah. Kalau di sini ringkas saja, hanya satu gambaran praktek salat khauf yang disebutkan di sini. Sebetulnya, ya, salat khauf itu ada berapa surah, ya. Ada berapa kaifiyah. Ya, apabila, maka tadi saya bukan untuk merinci ada apabila musuh bukan di arah kiblat kita. Ya, wal imam yusalli sunaiyah. Imam salat dua rakaat. Ya. Fi hadhil hala yuqasimul jais, qaidul jais al-jaisu ila taifatain. Kalau musuh bukan di arah kiblat, kalau di arah kiblat nanti beda lagi. Hanya berbedanya silang rukuk dan sujudnya mereka berbeda nanti. Tapi kalau berbeda, musuh tidak di arah kiblat, maka yang satu kelompok mengarah ke musuh, satu kelompok sholat bersama Rasulullah SAW, begitu. Nah, bagi dua kelompok. Satu kelompok sholat bersama Rasulullah SAW, wa ukhra amamal adu, yang lainnya adalah mengawasi musuh, li'alla yahjum, supaya musuh tidak menyerang kaum muslimin. Maka maka imam sholat dengan kelompok yang pertama, satu rakaat, kemudian, idzakan tarakar rasaniyah, nau infirad wa atamul muslim. Jadi mereka, setelah selesai rakaat pertama sama imam yang pertama tadi, kelompok pertama tadi, maka mereka niat salat sendirian dan mereka menyempurnakan salat mereka salam, kemudian mereka pergi menggantikan teman mereka yang mengawal tadi, ya, di tempat yang mengawal musuh tadi, kelompok yang kedua tadi, untuk di hadapan musuh. Nah, kemudian imam tidak salam, tetap menunggu satu rakaat sampai datang kelompok yang kedua untuk salat di belakang imam. Nah, kemudian masuk sholat, rakaat kedua bagi imam, rakaat pertama bagi kelompok tersebut. Maka ketika itu, caranya ada yang menyebutkan di sini, mereka yutilul imam firakatasannya aksar minul ula. Jadi rakaat kedua itu lebih lama daripada rakaat pertama. Nah, wayasari bim rakaatil lati baqiyat sumayjilis tasyahud. Kemudian imam sholat, menyempurnakan sholatnya, kelompok yang kedua diikut ruku, sujud, kemudian imam kan duduk. Ya, ini dua rakaat saja ini. Salat khauf dua rakaat saja, imam duduk aja. Kemudian, yang kelompok kedua tadi berdiri, baca al-fatihah, ruku, sujud, kemudian imam juga ikut sujud bersama imam. Nah, ketika imam selesai tahiyat, mereka juga tahiyat, ya, kalau mereka belum selesai tahiyat, imam tetap menunggu sebentar, sampai mereka beri kesempatan untuk banyak tahiyat, lalu setelah itu baru salam imam, salam mereka. Nah, ini prakteknya. Ya. Cuma ini adalah yang sesuai dengan Al-Quran tadi disebutkan, yang dilakukan oleh Nabi SAW waktu perang Uhud. Cuma ini wakil Imam Bukhari dari Salih bin Khawwaj, amman salama Rasulullah SAW, dari orang ikut bersama Rasulullah SAW waktu perang Uhud ini, salatul khawf. Ya. Anna ta'ifatan sapat ma'ahu wa ta'ifatan wajahal adu. Wajahal adu. Satu kelompok salat bersama Rasulullah SAW, satu kelompok lagi, salat mengawasi musuh. Maka salat satu rakaat dengan Nabi SAW kelompok pertama, kemudian Rasulullah SAW setelah selesai rakaat pertama tetap berdiri, yang kelompok yang tadi menyempurnakan salat mereka salam, kemudian pergi mengawal musuh. Ya, datanglah kelompok yang kedua, salat bersama Rasulullah rakaat kedua bagi Rasulullah SAW, rakaat pertama bagi mereka. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW saat duduknya menunggu kelompok kedua menyelesaikan rakaat keduanya, kemudian nanti ditunggu saat salam, semua-semua sama salam antara imam dengan kelompok kedua. Jadi kalau kelompok pertama dia salam lebih dulu menyempurnakan salam mereka. Kelompok kedua salam bersama imam. Di sana ada tata cara pelaksanaan yang lainnya. yaitu aisal imam ihda taifataini raka'ah wa taifatu ukhra muwajjahatul adu, yaitu imam salat bersama salah satu kelompok dengan satu rakaat, yang lain memarahkan musuh. Kemudian saripun yakumuna maqama ashabin. Nah, belum salam yang kelompok pertama tadi, dia pergi mengawal, tapi belum salam. Kemudian datang kelompok yang mengawal, kelompok yang kedua ini salat satu rakaat bersama imam, kemudian salam bersama imam, ya. Kemudian kelompok kedua menyempurnakan untuk diri mereka. Summa datang kelompok yang lain tadi, yang sudah pertama tadi, yang masih ada satu rakaat, untuk menyempurnakan salat mereka rakaat kedua dan mereka salam. Nah, dalil tentang sifat salat yang kedua ini adalah dilakukan oleh Ibnu Umar riwayat Imam Muslim dan Sahih Muslim, salat Rasulullah salam salat al-khauf bi ihda taifataini raka'atan. Rasulullah salam salat salat khauf dengan salah dua satu kelompok yang dibagi menjadi dua tadi, satu rakaat, kemudian satu kelompok lagi adalah mengawasi musuh, kemudian suman sarafu wa qamu maqama ashabim. Jadi yang salat kelompok pertama sama Rasulullah salam pergi kemudian menggantikan teman mereka yang mengawasi musuh tadi, ya, mengawasi musuh. Kemudian datanglah yang mengawasi musuh tadi untuk salat bersama Rasulullah SAW satu rakaat. Kemudian Nabi SAW salam, kemudian mereka yang kelompok kedua itu mengqadha rakaatnya, dan juga mereka masing-masing mengqadha rakaatnya. Jadi salam Rasulullah SAW, kelompok kedua menyempurnakan salat satu rakaat lagi, salam. Kemudian kelompok yang pertama tadi yang menggantikan temannya, kelompok yang pertama tadi menggantikan kelompok yang mengawasi musuh, kembali ke tempat salat dan menyelesaikan salat rakaat kedua dan salam. Dan ini yang disanakan oleh Rasulullah SAW, praktek ini waktu di perang disebut Bani Nakhlin. Dari Abi Bakar Rasulullah SAW salat dengan salat khauf itu dua rakaat, kemudian salam, kemudian salat dengan kaum yang lain dua rakaat juga. Jadi di sini ya, ya itu yang pertama. Ini sifat yang lain, ini sifat yang lain lagi. Kalau musuh apa namanya berada di hadapan tidak di hadapan kiblat. Ada sifat lain, ada yang lain adalah menjadikan tentara dua kelompok juga. Ta'ifat muwajjalah, satu kelompok menghadap musuh, satu kelompok salat bersama Rasulullah SAW. Ya, rakaatin kan am salasa am arba. Jadi salat dua rakaat atau tiga atau empat. Kemudian salam, ya. Fa idza salama bihim zahabu makana ta'ifatin. Selesaikan salatnya. Ya, yang kelompok yang pertama tadi menggantikan musuhnya, maka datang kelompok yang lain. Lalu salat lagi yang kedua kali Rasulullah SAW. Fasalla bihim tilka shalah maratan tsaniyah wa takunu lahu nafilah. Jadi begini. Model yang ketiga ini, Rasulullah SAW salat secara sempurna. Jika salat zuhur, salat dua rakaat atau empat rakaat sempurna, ya. Setelah selesai salat kelompok pertama, dia pergi menggantikan lawannya. Menggantikan teman-temannya mengawasi musuh. Kemudian kelompok yang tadi, Rasulullah SAW mengimami mereka lagi untuk salat. Jadi Rasulullah salat dua kali. Yang pertama, yang kedua adalah salat nafilah bagi Rasulullah SAW. Nah, itu model yang ketiga. Nah, ini wawasan bagi kita, ya. Wawasan bagi kita. Sifat ini yang dilakukan Rasulullah SAW waktu salat di Batni, yaitu salah satu daerah namanya Batni Nakhlin. Dari Abi Bakar Rasulullah SAW salat dengan kaum muslimin, salat khauf itu dua rakaat, kemudian salam. Kemudian setelah salat dengan kelompok yang lainnya dua rakaat juga, kemudian salam. Rasulullah misal arbaan. Jadi Rasulullah salat empat rakaat jadinya. Ya, pertama dua rakaat dengan kelompok pertama salam, kemudian kelompok kedua dua rakaat salam. Tapi rakaat kedua bagian dan kelompok kedua ini Rasulullah salam dengan dianggap sebagai salat adalah salat sunnahnya. Nah. Kemudian yang ketiga adalah ini hal yang itu dari kondisi kalau musuh tidak di arah kiblat. Apabila musuh di arah kiblat, maka imam di sini yaqumul imam bi tartibihim saffaini. Imam membuat dua saf. Maka sama-sama takbir seperti salat biasa, kemudian ruku membaca ayat ruku i'tidal. Sama-sama ruku i'tidal sama. Kemudian sujud, sujud adalah salah satu dari barisan dulu. Barisan pertama sujud bersama Rasulullah SAW, ya. Kemudian saf yang ya wa yahrusu saful awwal hatta taqumu imam min sujudihi. Nah, kemudian saf yang pertama mengawali mengawasi imam sampai imam bangkit dari sujudnya. Maka apabila saf yang kedua selesai sujud, ya. Kemudian wa yalhaqul imam bi qiyamihi. Kemudian mereka fa idza qama as-saful akhir وَيَلْحَقُونَ الْإِمَامِ فِي قِيَامِهِ وَيَفْلُ ذَلِكِ فَرَحْتُ ثَانِيَ. Jadi di sini, ketika sujud saja yang berbeda. Imam sujud, ya, kemudian bangkit, kemudian baru yang di depan lawan musuh sujud lagi, bangkit lagi, bertemu dengan imam berdiri lagi. Baca Al-Fatihah, baca ayat, imam sujud, imam ruku, sama-sama ruku, kemudian iktidal, sama iktidal. Kemudian ketika imam sujud, hanya salah satu yang ikut dari imam, ya, ikut imam, yang satu barisan mengawasi musuh di arah kiblat. Nah, apabila imam sudah bangkit, maka yang mengawasi tadi menyempurnakan sujudnya, ya, dan kemudian mendapati imam jika di rakaat pertama tentu mendapati imam di rakaat kedua. Kalau tidak tentu sama-sama salam, sama-sama duduk, jadi musuh semua kelihatan. Hanya yang berbeda adalah saat sujud saja. Rukuk sama, ya, ada rukuk berdirinya sama, dan duduknya sama. Baik. Ini, ya, faedah dasar imam kita syaud huwa shaful ladzi ma'ahu sayyidu shafut tsani. Jadi makanya kalau sudah imam sujud tasyahud, ya sudah duduk ini kan kelihatan musuh di depan kena arah kiblat. Maka shaf yang kedua baru sujud lagi dan mendapati imam saat tasyahud tadi. Itu prakteknya begitu. Kemudian nanti imam salam, semuanya salam. Ya. Dalil tentang praktek sifat salat khauf seperti ini adalah oleh Imam Muslim dari Jabir, ya. Syahadu Rasulullah salat salat al-khauf. Aku ikut bersama Rasulullah salat khauf. Fasaffana saffaini khalfa Rasulullah salam. Ya. Kalau kami bersaf dua saf di belakang Rasulullah salam, wala adu baina wa baina kiblah. Musuh antara kami dan antara kiblat. Jadi musuh ada di arah kiblat. Maka Nabi salam bertakbir, kami juga bertakbir semua kedua-dua saf itu. Kemudian Nabi ruku, kami juga ruku semua kedua-dua saf tadi. Summa rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. Kemudian Rasul bangkit dari ruku, kami juga bangkit dari rukuk semuanya, kedua saf-saf itu. Suman hadara bisujud wa saful ladzi yalihi. Nah, kemudian kalau ketika sujud, Rasulullah SAW sujud dan diikuti oleh saf yang pertama, ya, saf yang terakhir mengawasi musuh, ya. Kemudian setelah Rasulullah SAW selesai sujud dan juga bangkit saf yang bersama sujud Rasulullah tadi, saf yang pertama, maka baru saf yang mengawasi tadi sujud. Ya. Kemudian wa qamu summa taqaddama saful muakhir. Nah, kemudian mereka berdiri, kemudian saf yang di belakang maju ke depan, ya, yang depan maju ke belakang. Nah, pindah ke belakang. Kemudian Nabi SAW rukuk dan kami juga rukuk. Kemudian Nabi SAW itidal, kemudian itidal lagi. Kemudian ketika Rasulullah sujud dan juga sujud pula saf yang di belakang Rasulullah SAW tadi, ya. Wasaf alladika ali alladika mu'akhir. Jadi rukuk bersama Rasulullah SAW, saf yang telah maju ke depan. Kemudian ketika Rasulullah SAW bahwa saf yang di belakang mengawasi musuh, kemudian kita Rasulullah telah selesai sujud, baru saf yang di belakang sujud lagi, ya. Dan mereka mendapati Rasulullah saat sudah tasyahud ketika sujud saf yang di belakang yang kedua. Nah, ini kondisi yang ketiga adalah yaitu Rasulullah salat dengan dua kelompok itu sendiri-sendiri. Rakaatain, fatakunu salatul arba'an bitaslim walil qaum rakaatan. Di sini prosesnya adalah kondisi yang ketiga ini adalah praktek begini. Salat empat rakaat, Nabi SAW tidak salam. Kalau yang tadi kan ada salam. Dua rakaat salam, dua rakaat salam. Kalau ini enggak, Nabi SAW enggak salam. Tetap salat empat zuhur, empat rakaat, pemainnya kalau zuhur. Tapi yang kelompok pertama salatnya cuma dua rakaat bersama Rasulullah SAW. Kelompok kedua salat dua rakaat juga. Nah, ini disebutkan oleh Jabir juga dalam Sahih Muslim. Akbal nama Rasulullah SAW hatta idaka nabi dhati riqa. Ini salat yang waktu dhati riqa juga diwakilkan oleh ketika diazankan salat, maka salat Rasulullah SAW dengan dua rakaat, ya, dengan satu kelompok. Kemudian ta'akhir wa salat bitati ukhra. Kemudian setelah kelompok yang pertama salat mundur, majulah kelompok yang lain untuk salat bersama dua rakaat bersama Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW empat rakaat, bagi masing-masing orang tadi hanya salat dua rakaat, dua rakaat. Baik. Kondisi yang keempat adalah apabila saat terjadi berkecamuk perang, khawatir sekali, tidak akan mungkin untuk salat dalam keadaan ala sifatil mazkura anifan. Dalam kondisi yang telah kita sebutkan ada empat kondisi tadi, ya. Salu rijalan wa qiyaman. Salat dalam keadaan berjalan atau dalam keadaan berdiri. Ala aqdamihim, sambil berjalan perang melawan musuh tetap salat. Atau sedang di atas mengendarai kudanya, ontanya, menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat, ya, tetap sholat. Nah, Fa in ajizu anil itiyam bi ruku' wa sujud au ma'u bihima. Enggak bisa sujud, bagaimana sujud pernah kecambuk gini, berlangsung terus enggak putus-putus. Ya, enggak ada waktu salat. Nah, maka mereka untuk rukuk dan sujudnya cukup dengan berisyarat saja. Ya, berisyarat saja. Lakin hal ya juzul kita fi shalah fi hadhil halah. Nah, ini ada pertanyaan, boleh enggak perang dalam keadaan salat begini? Di sini ada dua pendapat, ya. Maka jumhur membolehkan memerangi, boleh membunuh saat sedang salat itu. Ya. Dan tindakan-tindakan yang terjadi dalam saat salat itu adalah hal yang dimaafkan, ya. Baik dalam melempar panah, menangkis panah, menyerang dengan pedang, ya, dan seterusnya. Nah, ini di antara apa namanya? Bentuk-bentuk kaifiyatus salat dalam sifatul khauf, salatul khauf, ya. Baik. Kemudian bagaimana salat maghrib? Karena yang ada dalam salat sifat salat khauf itu adalah salat zuhur dan asar kalau enggak salah ya. Atau ya. Bagaimana salat maghrib? Ibnu Hajar menjelaskan, ya, tidak pernah terjadi disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Rasulullah salat khauf itu salat maghrib. Nah, tetapi disebutkan oleh para ulama bahwa imam salat dengan kelompok yang pertama 2 rakaat, kemudian watatimu li anfusiha, kemudian mereka salam, kemudian menyempurnakan rakaat ketiga dengan sendirinya mereka salam, kemudian yang habisannya rakaat, kemudian kelompok yang kedua salat 1 rakaat bersama salam dengan salam, jadi salat 1 rakaat bersama Rasulullah, salat berimam dengan Rasulullah salam, kemudian rakaat kedua dan ketiga disempurnakan oleh mereka, ya, Rasulullah salam menunggu mereka salam. Nah, gitu. Baik. Berikutnya adalah pembahasan setelah selesai ini gambaran-gambaran praktik pelaksanaan kaifiyah salatul khauf, ya. Baik. Ilmu ini penting bagi kita. Sangat penting bagi kita karena ada kondisi-kondisi yang memang bisa saja satu kesempatan, satu saat ilmu ini adalah satu ilmu yang dibutuhkan oleh kita. Baik. Kemudian berikutnya adalah sholat idain, sholat 2 hari raya. Sholat 2 hari raya. Nah, mana hukumnya ini? Insya Allah, semoga tidak berapa hari lagi Ramadan akan datang. Kemudian juga tentu hal ini jika kita masih diberikan umur oleh Allah SWT, kita mudahkan beribadah bulan Ramadan ini. Tentu setelah Ramadan kita akan berlebaran. Bagaimana praktik sholat? Idain, idain itu 2 hari raya, yaitu 2 hari Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, Idul Fitri yaitu Idul Fitri dan kilahuma muna yaitu munasabatun syar'iyah. Ini adalah suatu perayaan yang disyariatkan dalam agama kita. Itu syariat perayaan disyariatkan dalam agama kita, maka Idul Fitri adalah ketika selesai kaum muslimin melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan dan Idul Adha adalah dalam rangka selesainya kaum muslimin melaksanakan puasa itu ikhtitam asyir Zulhijjah, penutup 10 Zulhijjah, sumya idan li'annahu ya'udu wa yatakarrar fi waqtihi. Kenapa dinamakan idan, ya, nama yaumul id yang sebuah hari raya, karena dia berulang-ulang dalam waktu yang sama. Ida ya'udu, ya, kembali lagi karena dia setiap tahun datang ini, setiap tahun datang. Nah, oleh sebab itu sebagian ulama istimbat dari hadis Rasulullah SAW, Allahumma la taj'al qabri ida. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai tempat yang selalu dikunjungi pada waktu-waktu tertentu. Ziarah kubur boleh saja kapan saja, tapi tidak ada kekhususan-kekhususan. Dan Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar umatnya tidak menjadi kuburan Rasulullah SAW dikunjungi dengan sekali setahun harus dikunjungi dalam waktu-waktu tertentu umpamanya. Tapi ziarah kubur boleh, bukan dilarang. Tapi menentukan momen-momen ini yang disebutkan para ulama berdasarkan hadis tersebut. Kemudian masalah yang pertama adalah hukum dan dalilnya. Apa hukumnya ini? Wajibkah? Ya, fardu kifayah kah? Sunnah kah? Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ya. Menurut mazhab Hanabilah, mereka mengajukan adalah fardu kifayah. Menurut Asy-Syafi'iyah adalah sunnah muakkadah. Apabila sebagian, ya, fardu kifayah kalau menurut mazhab Hanabilah, ulama Hambali, apabila seorang telah melaksanakannya, gugur dosa dengan yang lainnya. Jika ditinggalkan, maka semua kaum muslimin berdosa kalau tidak melaksanakan Idul Fitri, Idul Adha tersebut. Li'annaha min syiar Islam zahirah. Karena dia merupakan salah satu syariat Islam yang sangat nampak. Ya. Islam yang perlu ditampakkan. Wallahu sallallahu alaihi wasallam dama alaih dawama alaih. Dan Rasulullah sallam senantiasa merayakan kedua hari lebaran ini, Idul Adha dan Idul Fitri ini. Demikian pula sahabat-sahabat Rasulullah sallam setelahnya. Ya. Dan Rasulullah sallam sampai menunjukkan tentang begitu pentingnya salat Idul Adha dan Idul Fitri ini untuk dirayakan dan dibesarkan, ya. Sehingga Rasulullah sallam mengizinkan wanita untuk datang ke tempat dilaksanakan salat hari raya Idul Fitri itu atau Idul Adha. Makanya oleh sebab itu sunnahnya hari raya Idul Fitri Idul Adha itu disanakan di lapangan. Karena kalau di masjid wanita haid tidak bisa masuk ke dalam masjid. Nah, itu di antara alasan ulama menyebutkan hikmahnya Rasulullah SAW kalau melaksanakan Idul Adha Idul Fitri itu di lapangan. Nah. Kemudian amarah dan juga Rasulullah SAW orang-orang haid pun ya disuruh hadir tapi tidak boleh mendekati tempat orang yang sedang salat gitu. Mitizal musalla. Wa alma yadul ala ahmiyatiha. Ini menunjukkan tentang pentingnya ya merayakan hari dua hari besar tersebut. Nah. Dan juga memiliki keutamaan yang sangat agung. Yanu idza amara bihan nisa, apabila Rasulullah SAW menyuruh wanita saja sedangkan mereka bukan dari orang yang biasanya diwajibkan salat berjamaah, salat Jumat tidak. Tapi malah ini dianjurkan, bahkan dalam hadis lain di Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada wanita-wanita untuk meminjamkan pakaiannya bagi teman-teman mereka yang wanita yang lain tidak memiliki pakaian untuk keluar pada hari lebaran tersebut. Ya. Kemudian, di sebagian ulama ada menguatkan bahwa melaksanakan salat Idul Fitri itu mereka katakan sebagai fardu ain, ya, wajib. Syarat-syarat Idul kedua hari ini adalah syarat yang pertama adalah itu masuknya waktu. Kalau belum masuk waktu ya enggak sah salatnya. Kemudian wujudul adad mu'tabar, adanya jumlah yang tertentu. Wal istitan, kemudian juga adalah penduduk. Nah, maka tidak boleh dirayakan atau disolat Idul Adha atau Idul Fitri sebelum waktunya masuk. Tidak boleh kurang dari 3 orang. Boleh kurang dari 3 orang dan wala tajib ala musafir ghair mustatin, dan tidak diwajibkan atas orang yang musafir, orang yang tidak menetap. Tempat yang pembahasan ketiga adalah tempat di mana tempat dilaksanakan Idul Fitri Idul Adha itu yusannu an tusalla fi sahra kharijal bunyan. Itu lebih diutamakan dilaksanakan di lapangan yang luas. Ya, yang jauh daripada bangunan-bangunan yang padat. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW beliau mengatakan Nabi SAW yakhlu fil fitri wal adha ila musalla. Mana Rasulullah SAW kalau melaksanakan salat Idul Fitri Idul Adha beliau keluar ke lapangan. Musalla di sini maksudnya lapangan, bukan musalla yang dalam istilah yang dipakai oleh orang Indonesia menyebut masjid yang tidak ada Jumat, yang disebut musalla. Tetapi secara hukum itu semua adalah merupakan masjid yang disiapkan untuk sholat situ. Baik, sholat musallah itu hukumnya sama seperti masjid sebetulnya, walaupun tidak ada sholat Jumat. Baik, itu masjid sebetulnya. Tapi yang musallah dalam istilah hadis ini bukan musallah yang dikenal oleh masyarakat Indonesia ya. Tapi ada musallah tempat sholat di latihan dari tengah lapangan yang luas. Baik. Kemudian, dan maksud dan mencari adalah wallahu alam, tujuannya dan hikmahnya adalah idhar hadis syairah, untuk memperlihatkan memperlihatkan kegembiraan perayaan syara ini ya. Dan boleh juga disalatkan di masjid, masjid yang besar yang memang menampung masyarakat yang banyak ya, atau karena hujan ya atau angin yang kencang maka boleh dilaksanakan di masjid. Cuman diutamakan di lapangan sebagaimana alasan yang telah kita jelaskan tadi dari hadis Rasulullah SAW. Yang keempat adalah yang perlu dijelaskan di sini waktunya. Waktu salat Idul Adha adalah setelah tingginya matahari sahasta ya, sampai waktu sebelum tergelincir matahari. Itu waktu salat Idul Adha. Matahari tinggi satu hasta, kemudian ya dari timur terbitnya, terbit dari timur ya, kemudian sampai terbenam matahari. Kemudian Nabi SAW ya dan para khulafaur rasyidin mereka melaksanakan salat Idul Adha setelah tingginya matahari. Walianna ma qabla irtifai syamsi waktu nahi, ya. Karena sebelum tinggi matahari adalah waktu yang dilarang untuk salat. Dan disyariatkan mempercepat salat Idul Adha di awal waktu, ya, dan mentakhirkan Idul Fitri. Di antara hikmahnya Idul Fitri ditakhirkan, sebagian ulama menjelaskan adalah supaya orang yang belum menunaikan zakat fitrah dapat memberikan kesempatan mereka untuk membayarkan zakat fitrahnya. Dan demikian Rasulullah SAW melakukannya. Kalau Idul Adha, kenapa pagi? Karena supaya cepat bisa terselesaikan penyembelihan kurban dan orang-orang bisa menyicipi kurbannya. Nah, kemudian oleh sebab itu sunnahnya, ya nanti akan banyak sebetulnya kaitannya, sunnah-sunnah dari hari lebaran ini. Baik, kemudian karena manusia fi hajati ila ta'jil adha li dzabil adhi. Nah, ini tadi disebutkan karena manusia butuh kalau Idul Adha dipercepat karena untuk waktu yang luang untuk menyembelih korban mereka, dan mereka wahum fi hajati imtida' waqti shalatil fitri li yattasi ada' zakat fitr. Jadi kenapa diberi peluang dilambatkan salat Idul Fitri, diberi peluang waktu untuk orang-orang yang masih belum membayar zakat fitrah untuk membayarnya. Baik. Yang kelima adalah kaifiyah sifat salat Idul Fitri dan Idul Adha ini, dan apa yang dibaca pada keduanya. Sifatnya adalah dua rakaat. Ya, rakaatan qabla al-khutbah, yaitu salat dulu baru khutbah. Ya, berdasarkan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salatul fitri wal adha rak'atan. Salat Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah dua rakaat. Tamamun ghairu qasrin ala lisan nabiyikum. Itu adalah salat yang sempurna, itu bukan diqasar namanya, kata beliau berdasarkan ungkapan dari nabi kalian. Wa qad khaba man iftara. Sungguh celaka kalau orang berbuat kebohongan, kata Umar bin Khattab. Maka dalam takbir yang pertama setelah takbir ihram itu adalah bertakbir sebanyak 7 kali menurut mazhab Syafi'i. Kalau Ahmad Hanbali, mereka menghitung 7-nya dengan masuk takbiratul ihram. Ya. Kemudian yang kali ketakbir rakaat kedua, ini rakaat pertama, ya. Rakaat pertama yaitu 7 takbir selain takbiratul ihram. Rakaat kedua 5 takbir selain takbir intiqal, ya, bangkit dari sujud. Ini berdasarkan hadis Aisyah, at-takbir fi fitri wal adha fil ula sab'a takbirat. Ya, atau sab'a takbirat. Berdasarkan hadis Aisyah yang disampaikan, yang diangkat kepada Rasulullah SAW, takbir dalam salat Idul Fitri Idul Adha itu adalah pada rakaat pertama itu 7 kali, dan rakaat kedua 5 kali. Ya, tidak termasuk takbir yang terukuk, tidak termasuk takbir yang ketika mau rukuk. Kan kalau setelah takbir ihram, kemudian takbiratul salat sunat takbir tadi, yaitu 7 kali atau 5 kali, kemudian baru takbir ruku, dan takbir ruku tidak termasuk. Mengangkat kedua tangan setelah takbir, karena Nabi SAW mengangkat kedua tangan saat takbir, kemudian setelah itu membaca ta'awuz, ya, ya, ta'awuz, jahran bighairi khilaf, ya. Kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian setelah itu ayat ini baca ada sabi ismar bekal ala, yang kedua adalah al-ghasyah halatah hadis al-ghasyah. Juga ini berdasarkan hadis Samurah, karena Nabi SAW yaqra fil idaini, Rasulullah SAW baca dalam salat Idul Fitri dan Idul Adha itu sabi ismar bekal ala wahal atah ke hadis al-ghasyah. Dan juga telah sebutkan dari Nabi SAW bahwa misalnya Nabi SAW baca dalam rakaat pertama juga itu surat Qaf wal Quran al-Majid. Dan yang kedua adalah iktaratis satu wa syaq al-qamar. Ini ayat yang dibaca saat Idul Adha atau Idul Fitri. Dan hendaklah diperhatikan sesekali dibaca sabi ismar waka'la dan ha'atakan hadithul ghasyiyah atau surat Qabla yang surat iktaratis sa'a untuk memperhatikan sunnah secara sempurna. Ma'amurati zuruh musallin fa'ikhudakum bil'ura bil'arfaq. Tapi juga perlu diperhatikan mana yang lebih cocok bagi para jamaah. Ya, ambillah yang lebih memudahkan mereka dengan sampai memberatkan mereka. Pembahasan keenam adalah di mana letak khutbahnya? Khutbahnya adalah setelah sholat, bukan seperti hari Jumat, sholat Jumat, sholat Jumat khutbahnya sebelum sholat. Kalau Idul Fitri, Idul Adha adalah setelah sholat. Ya, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, karena Nabi SAW Abu Bakar wa Umar yusalluna al-idain qabla al-khutbah. Di mana Nabi SAW Abu Bakar dan Umar melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha itu sebelum khutbah, sholat sebelum khutbah. Masalah ketujuh adalah apakah boleh mengqadha orang yang ketinggalan sholat Idul Fitri atau Idul Adha? Boleh nggak diqadha? Nah, tidak ada disunahkan bagi orang yang tidak mendapatkan sholat Idul Fitri Idul Adha itu untuk mengqadhanya, ya, karena tidak didapatkan dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hal demikian, ya, karena juga sholat ini adalah sholat uzat istimain muayyan, yaitu sholat yang memang dilakukan secara bersama-sama, tidak disunahkan seorang sholat sendirian. Walatu syra' illa ala hadzal wajh, tidak disyaratkan kecuali dalam bentuk seperti ini. Maka oleh sebab itu kemarin kita ingat Idul Fitri yang yang lalu atau ya Idul Adha juga, ya Idul Fitri yang waktu yang pertama itu sholat di rumah masing-masing bersama keluarganya. Ada juga yang bertanya apa perlu khutbah atau tidak. Ya, dapat fatwa ulama tentang di situ, ada yang mengatakan tidak perlu khutbah, cukup saya sholat dua rakaat bersama keluarganya dan tidak perlu khutbah. Itu fatwa yang dikeluarkan oleh para jenazah imam. Kemudian yang kedelapan, sunah-sunahnya Idul Fitri ini, Idul Adha ini yang tadi kita sebutkan, ya. Pertama adalah disunahkan dilaksanakan di tempat yang terbuka, yang luas, ya, tidak di dalam di gang-gang kota atau di dalam kota. Yastami'u fil muslimun, ya, artinya tempat yang luas lah, dan di situ berkumpul kaum muslimin, ya, untuk memperlihatkan kegembiraan mereka. Hadis syairah itu syariat ini. Wa idza shalla fil masjid li udhrin fala ba'sa bidzalik. Tapi kalau disalahkan di masjid karena adanya alasan tertentu tadi, angin atau hujan segala macam, boleh. Yang kedua, disunahkan juga mendahulukan mempercepat salat Idul Adha kalau sudah masuk waktunya dan memperakhirkan, mengundur waktu sedikit untuk salat Idul Fitri. Sementara berlalu dijelaskan. Kemudian disunahkan untuk memakan sesuatu sebelum salat Idul Fitri. Ya, dan tidak disunahkan memakan sesuatu ketika Idul Adha. Wa la yut'im yawman nahar hatta yusalli. Setelah salat. Ini beda, kebalikan. Idul Fitri kita disunahkan makan sesuatu mau berangkat salat. Kalau Idul Adha, Idul Adha itu kita disunahkan untuk menahan sampai selesai salat. Berdasarkan perkataan Nabi SAW, bahkan la yakhruju yawmal fitri hatta yuftira, ya, au yaftura ala tamaratin yaquluhunna witran. Ibn Rasulullah SAW tidak melaksanakan sholat Idul Fitri sampai beliau melaksanakan serapan dengan makan kurma, yaitu dengan jumlah yang ganjil. Walayatum yawman nahar hatta yusalli. Ya, hatta yusalli, ya. Dan Rasulullah SAW tidak mengkhususi apapun pada hari Idul Adha sampai selesai sholat. Yang keempat, disunahkan takbir ketika berjalan menuju tempat sholat tersebut, ya. Salat Idul Adha, Idul Fitri itu setelah salat subuh, dianjurkan untuk banyak bertakbir. Kemudian juga cepat mendatangi tempat salat supaya dia dekat dengan imam, ya, dan juga mendapatkan keutamaan menunggu salat. Yang kelima, disunahkan juga pada hari lebaran itu, hari raya Idul Fitri Idul Adha itu adalah ayyatajannama al-muslim, memakai pakaian yang bersih dan indah, berwangi-wangian. Ya, kalau tidak pakai yang baru, yang bersih, ya, yang mempercantik tampilan pada hari lebaran tersebut. Mandi, memakai pakaian terbaik, dan memakai minyak wangi. Yang keenam adalah disunahkan, ya, khatib qila bal khutbah yang syamilah, yang membahas secara ringkas persoalan-persoalan penting yang harus disampaikan kepada umat. Ya, wasyara masalah penting sholat, taat kepada ulil amri, pemanjikan terjadi, hal-hal ini penting dijelaskan, memperingatkan bahwa maksiat yang saat lagi viral bermacam bentuk maksiat, pokoknya lagi tren bagaimana bentuk perbuatan-perbuatan tentang syariat itu dinasihatkan. Nasihat secara global dan ringkas, ya. Kemudian motivasi mereka ya untuk zakat fitrah dan menjelaskan kepada mereka wa imlahum ma yukhrijun, menjelaskan kepada apa yang mereka bayarkan, dan motivasi mereka pada Idul Adha untuk berkurban dan menjelaskan kepada mereka hukum-hukum tentang kurban, dan ya watakun linisa fiha nasibun, ya, dan juga di mana juga ada nasihat khusus bagi wanita. Karena Rasulullah SAW ketika salat Idul Fitri atau Idul Adha, Rasulullah SAW mensuskan mendatangi tempat, karena dulu belum ada mikrofon, belum ada pengeras suara. Rasulullah SAW justru memberi nasihat kepada bagian laki-laki, beliau memberikan nasihat kepada bagian ibu-ibu dengan nasihat khusus. Artinya di sini diambil faedah ulama, di saat khutbah Idul Adha Idul Fitri itu ada nasihat khusus untuk wanita. Karena mereka adalah sangat dibutuhkan hal itu. Dan juga berdasarkan bagaimana puasa Rasulullah SAW menoladani febatan Rasulullah SAW ketika berkhutbah saat Idul Fitri atau Idul Adha. Karena itulah dimotivasi juga tadi wanita untuk keluar ke tempat sholatnya kaum muslimin, ya, baik dia berhalang atau tidak. Ukaratan nisa ba'da faraihi, di mana Rasulullah mendatangi wanita setelah itu selesai berkhutbah, ya, dari sholat untuk laki-laki, khutbah untuk laki-laki, maka beliau memberikan peringatan dan pelajaran khusus kepada para wanita. Wa takunu ba'da shalah kama suruh, itu adalah setelah selesai sholat, bukan sebelum sholat. Yang ketujuh, disunahkan juga pada hari lebaran itu banyak berzikir dan bertakbir dan bertahlil. Karena Allah SWT berfirman, وَلِتُقْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, agar mereka menggunakan bilangan bulan tersebut dan mereka membesarkan, bertakbir kepada Allah. Membesarkan Allah, لُتَكْبِرُ اللَّهُ لُتُكَبِّرُ اللَّهُ, agar mereka mengagungkan Allah, عَلَى مَا هَدَاكُمْ, atas apa yang Allah telah beri petunjuk kepada mereka. وَيَجْهَرُ بِرْيَجَالْ فِي الْوُيُوتِ, yani, agak dikeraskan suaranya bagi seorang laki-laki di rumah, di jalan, di masjid, di pasar, ya, dan wanita disirkan, ya, tidak perlu dikeraskan. Yang kedepan adalah ketika pulang, berbeda jalan pulang, jalan berangkat untuk pergi sholat, ya, dan jalur ya, A, satu gang ini, nanti pulangnya gang yang lain. Ini berdasarkan juga hadis yang dikatakan oleh Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah SAW apabila hari lebaran, beliau berbeda jalan beliau ketika berangkat dan pulang. Ya. Wakilah pilih hikmah, apa hikmah itu adalah liyashhada liyushhida lahu tariqan jami'an, liyashhada lahu tariqan jami'an, agar disaksikan baginya dua jalan itu secara keseluruhan, ya, agar terlihat kita meramaikan, merayakan, ya, sehingga jalan pulang pun berbeda agar kelihatan orang-orang lain di jalan yang lain, ya, dan juga orang melihat kita lewat di jalan itu, masyarakat yang tinggal di sekitar itu yang lewat di situ, jadi agak kelihatan merayakan, membesarkan hari raya tersebut. Nah, ya, kemudian dan juga di antara hikmah disebutkan adalah untuk menunjukkan, ya, ke perayaan yang memuliakan hari lebaran tersebut. Dan tidak masalah ketika memberikan ucapan saling mendoakan pada hari Idul Fitri atau Idul Adha itu, baiknya aku lirgari mengucapkan pada saudara-saudara yang berjumpa, taqabbalallahu minna wa minka salihal amal, semoga Allah menerima dari kami dan kalian amal-amal yang soleh. Bahkan yaf'aluhu ashabu Nabi SAW, ini adalah doa seperti ini juga dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Ma'idhar ibasyasa wal barah, menunjukkan bagaimana kegembiraan, senyum dan tawa setiap orang yang berjumpa dengannya, saling mengucapkan kegembiraan, menampakkan kegembiraan, dan mengucapkan doa tadi, taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Itulah berapa bahasan, ya, yang dapat kita bahas. Ya, ini masih berbicara masalah sholat dan bagian-bagian sholat, sholat sunnah sebenarnya. InsyaAllah jumpa akan datang berbicara dengan sholat istisqa, sholat meminta hujan, dan bagaimana pula prakteknya. Demikian, wallahu a'lam bishawab, yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Jika ada pertanyaan masuk melalui admin, persilakan untuk dibacakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz, Ana akan bacakan Ustaz. Yang pertama, bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah boleh kita berpuasa kemudian saat kita puasa kita menambah darah atau transfusi darah? Apakah dibolehkan berpuasa Ustadz dalam kondisi seperti ini karena penyakit yang mengharuskan kita untuk melakukan transfusi darah? Apakah hal ini dapat membatalkan puasa Ustadz? Jazakallah khairan Ustadz. Baik, hal ini ada dua pendapat yang khilaf tentang ikhtiaskan yang hukum hijama pada bulan Ramadan. Ya, ada yang mengatakan batal puasa, ada yang mengatakan tidak. Allahu a'lam yang rajih, akhir dari urusan Rasulullah SAW mengatakan bahwa hijama tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Ya, memang itu ada khilaf dalam ulama. Nah, maka dikiaskan itu adalah masalah transfusi darah. Ya, berdonor darah kah, ya, atau cuci darah kah, dan seterusnya. Ya. Adapun injeksi ataupun suntik, selama itu tidak merupakan makanan, itu tidak membatalkan puasa kalau masalah itu. Tapi yang tadi donor darah atau transfusi darah, wallahu a'lam yang rajih, ya, yang kita baca daripada para ulama, tapi ada khilaf dalam masalah ini, wallahu a'lam tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ana mau bertanya bagaimana sholat bagi pasukan keamanan yang ditempatkan di daerah perbatasan atau daerah rawan kontak senjata. Bolehkah kita menyandang senjata ketika sholat Ustaz dengan tujuan untuk perlindungan diri kita? Jazakallah khairan Ustaz. Boleh, tadi sudah kita tentukan caranya tadi. Dan juga termasuk sholat-sholat yang uzur dibicarakan oleh para ulama. Kalau memang tidak ada pasukan yang berdekatan dan mesti memiliki posisi-posisi terpenting, nah, maka boleh kita sholat seperti yang telah digambarkan tadi, sholat dengan memegang senjata. Ya, sholat dengan memegang senjata. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi Ustaz, untuk pertanyaan yang di Q&A sudah dibacakan semua Ustaz, kita juga menginfokan untuk bertanya via WhatsApp Ustaz. Seperti ini ya. Ini aja lah. Tering deh. Lama nggak? Baik, untuk sementara ada pertanyaan masuk ini. Kira-kira nggak ada. Baik, ada pertanyaan khutbah Idul Fitri dan Idul Adha itu satu kali atau dua kali Ustaz? Dalam penjelasan hadis tidak terdapat adanya menjelaskan Rasulullah SAW duduk dalam khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Cuman kebanyakan fuqaha mengkiaskan khutbah Idul Fitri dan Idul Adha itu kepada praktek khutbah Jumat itu. Jadi memang ada khilaf ulama di situ. Dalam hadis prakteknya memang tidak terdapat rincian adakah Rasulullah SAW khutbahnya itu dua kali dan artian beliau duduk kemudian mengucap alhamdulillah lagi. Ini ada khilaf dalam terulama. Yang rajih wallahu alam adalah satu kali tanpa ada duduk. Sebenarnya dirujukan beberapa ulama tentang hal ini. Tapi memang ada para fuqaha yang mengatakan praktek khutbah Idul Fitri itu seperti praktek khutbah Jumat tetapi dilaksanakan setelah selesai sholat. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah mengucapkan minal a'idin wal fa'izin di Idul Fitri? Taib. Yang dianjurkan mendoakan sebetulnya. Mendoakan semoga Allah menerima puasamu, ibadahmu, itu yang datang dari ulama salaf. Maka kita lebih nyaman, lebih tenang dengan mengikuti doa saja. Ya. Doa-doa yang maksur dari para salafus soleh itu lebih utama. Supaya kita tidak ragu dengan maka hal-hal ini. Ya, minal aidin wal faizin, artinya sebab kamu termasuk orang-orang yang telah bergembira ya, hari yang mengikut Eid hari ini, dan orang-orang yang beruntung. Secara makna bisa-bisa saja. Ya. Tetapi ya, minal aidin artinya orang-orang yang tadi kita sebutkan, orang yang merayakan hari Eid artinya sebetulnya. Karena Eid tadi adalah yang terulang-ulang setiap tahun. Faizin orang yang beruntung. Tetapi yang lebih banyak diungkapkan oleh para ulama-ulama adalah dia mengatakan semoga Allah menerima amal ibadah puasamu, qiyammu, dan sedekahmu, dan amal-amal solehmu. Itu lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Barangkali demikian dulu pembahasan kita. Masih ada pertanyaan di Zoom? Ada pertanyaan satu lagi Ustaz yang masuk Ustaz. Ana bacakan Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, jika kita tertinggal satu rokaat sholat Id, bagaimana cara takbir untuk rokaat selanjutnya Ustaz? Tetap seperti mana sholat apa biasa. Jadi kalau kita tertinggal, kita sempurnakan, tetap takbir 5 kali pada rakaat kedua. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kedua Ustaz, untuk sholat Idul Adha, sebelum sholat kita disunahkan untuk tidak makan terlebih dahulu. Apakah sunnah ini hanya untuk yang berkorban saja Ustaz? Jazakallah khairan. Wallahu a'lam, umum. Para ulama menyebutkan umum, tidak ada khusus untuk orang berkorban saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, untuk pertanyaan sudah dibacakan semua Ustaz. Baik, demikian para ikhwan akhwat dan hormati Allah SWT. Terima kasih atas kehadiran, maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian materi ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.